setahunku. Sebagai bapak yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Takkan pernah kau meninggalkanku, kan menari dan bersuka namamu Yesus ku, dan bukan minum airmu agar rusa rindu. Selalu ku hidup dalam muda, bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Sangat ku cinta.